setiap insan dalam hidup rasakan duka dan gembira, merasakan goyahnya iman menjauh dari yang kuasa. Hidup masa lalu berlumur dosa dan maksiat, seiring bergulirnya waktu terasa aja sangat dekat. Jangan meninggalkan dia, berpaling darinya walau sementara.